baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang bahaya sihir di dalam agama Islam. Bahaya sihir menurut Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya, sudah kita bicarakan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bicarakan adalah apakah sihir itu benar adanya. Maka ini juga sudah kita bicarakan, dan pendapat yang kita ambil berdasarkan pendapat jumhur ulama dan fuqaha bahwa sihir memang benar-benar memberikan pengaruh. Kemudian yang keempat yaitu tentang macam-macam sihir. Macam-macam sihir yang sudah kita pelajari ada tiga: sihir khayalan, sihir hakikat, dan sihir ketangkasan. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah kenapa sihir dikategorikan sebagai sebuah perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Ini ada beberapa poin yang kita sebutkan, ada tiga poin. Karena sihir minta bantuan kepada jin, karena di dalam praktek sihir pasti ada pengakuan terhadap pengetahuan hal-hal gaib. Kemudian yang ketiga, di dalam praktek-praktek sihir pasti ada penghinaan, pelecehan terhadap syiar-syiar Islam. Kemudian yang keenam yang kita sudah pelajari adalah hukum belajar ilmu sihir. Dan kita ambil pendapat bahwa hukum belajar ilmu sihir adalah diharamkan berdasarkan pendapat jumhur ulama, kecuali mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa apabila praktek sihir tersebut berkaitan dengan hal-hal yang merupakan minta bantuan kepada jin, maka dia adalah diharamkan dan kekufuran. Akan tetapi jika tidak, maka tidak diharamkan dan tidak dikatakan sebagai kekufuran. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas poin yang ketujuh, yaitu apa hukum pidana dari tukang sihir. Maka kita katakan terdapat hampir kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa seluruh tukang sihir laki-laki dan perempuan dipenggal lahirnya. Yang kedelapan yaitu pembagian mendatangi tukang sihir. Sudah kita bahas juga pembagian mendatangi tukang sihir. Ada yang boleh, ada yang haram, dan ada yang merupakan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kesembilan yang sudah kita bahas juga adalah tanda-tanda tukang sihir, dengan berbagai macam tanda yang sudah kita sebutkan. Sekarang kita ingin lanjutkan poin yang ke-10. Ini masih berkaitan dengan sihir. Nanti saya akan berbicara tentang karomah, karena di dalam karakter yang ke-20 ini disebutkan tentang karomah. Nanti kita akan membedakan antara karomah dengan ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan dari syaitan. Nah, sekarang poin yang ke-10 dulu, yaitu mengenal penyakit ain. Penyakit ain. Ain itu diambil dari kata mata, ain. Adapun pengertian dari penyakit ain disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Ain pengertiannya adalah nawarun bistihbabin masyubun bihasad min khabithi taba' yahsulu bihi lil manzuri min butara. Artinya penglihatan karena suka, penglihatan karena suka tetapi dicampuri dengan hasad. penglihatan karena suka, tetapi dicampuri dengan hasad. Untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang terkena ain. Itulah pengertian dari ain. Penglihatan karena suka, karena cinta kepada orang yang dilihat tersebut, kepada barang yang dilihat tersebut, tetapi dicampuri dengan hasad. Yang mana hasad ini adalah tabiat buruk, sifat buruk seorang manusia, untuk memberikan pengaruh buruk kepada yang dilihat. Gara-gara dia suka melihat si fulan, tapi dicampuri dengan hasad, akhirnya terjadilah keburukan kepada orang yang dilihat. Entah itu pingsan, entah itu sakit, entah itu macam-macam kena ain tersebut. Dan itu pengertian ain. Sekarang ain benar adanya, poin kedua tentang ain, ain benar adanya berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haq." Mata yang mendatangkan keburukan benar adanya. Mata yang mendatangkan penyakit benar adanya. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra wa tudkhilu al-jamala al-qadra." Akibat mata memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya bisa mematikan orang, dan memasukkan seekor unta ke dalam ikatan, artinya tidak bisa bergerak apa-apa, sakit karena ain. Nah, ini hadis sahih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Imam Al-Munawi hadis ini. Imam Al-Munawi berkata, "Ay taqtuluhu fayudfan fil qabr." Akibat mata, maka mata yang hasad tadi, maka mata yang hasad ini akan membunuh orang tersebut, akhirnya dikubur di dalam kubur. "Wa tusibul jamal al-maut aw al-israf 'ala al-maut fayadhbahuhu malikuhu wa yadhbahuhu fil qidr." Tadi saya salah baca, afwan. "Wa tudkhilul jamal al-qidra." Yang artinya, dan akibat mata yang hasad memasukkan unta ke dalam panci. Apa maksudnya? Akibat mata yang hasad memasuk menjadikan unta tersebut mau mati atau mau mendekati kematian, lalu disembelih, lalu dimasak dan dimakan. Dimasak artinya masuk ke dalam panci tadi. Ini hadis sahih. "Al-'ain tudkhilu ar-rajul al-qabr wa tudkhilu al-jamal al-qidra." Mata yang hasad memasukkan seseorang ke dalam kuburan, karena mata yang hasad bisa mematikan seseorang, akhirnya orang dikubur. Dan memasukkan unta ke dalam panci, karena untanya akhirnya sakit, kemudian disembelih, kemudian dimasak. Ini para ikhwan. Nah, kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. "Inna al-'aina la tula'u bir-rajuli bi'idznillahi ta'ala hatta yas'ada la haliqan thumma yatawadda minhu." Sesungguhnya mata memberikan rasa sakit kepada seseorang dengan izin Allah, sampai memuncak rasa sakit di kepalanya, kemudian dia terus terulang-ulang dari akibat mata yang hasad tadi. Ini bahayanya ain, para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-'ainu haq tastanzilul haliq." Artinya, mata itu benar adanya. Ain itu mata yang hasad yang mendatangkan keburukan benar adanya. tastanzilul hala, Allahu Akbar, yaitu meruntuhkan gunung yang tinggi dan besar. Kalau gunung bisa runtuh gara-gara angin, apalagi manusia. Dan saya mungkin pernah cerita di sini, saya punya kawan dari Yaman. Di negeri sana masih banyak ada orang yang punya ain. Kadang-kadang gara-gara matanya yang hasad tersebut, orang tidak tahu menahu, tidak ada sebab, jatuh pingsan. Ini saking kuatnya hasad di dalam matanya tersebut. Kemudian hadis yang ke selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ainu haq, walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqathu al-'ain." Mata yang hasad itu benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang didahului oleh takdir, maka akan didahului oleh 'ain. Apa maksudnya hadis ini? Mata yang hasad benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka didahului oleh takdir, oleh ain. Maksudnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabilul mubalaghah. Ini adalah sisi terlalu berlebihan pembawaan ain yang mendatangkan keburukan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Meskipun sebenarnya tidak ada yang dapat mendahului takdir karena semuanya sudah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah ungkapan untuk melebihkan kadar ain, ungkapan untuk melebihkan kedudukan ain yang mendatangkan keburukan tersebut. Nah, kalau sudah kita paham itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengobati ain? Yang pertama, hadis riwayat, caranya dulu saya sebutkan baru dalilnya. Caranya adalah mengucapkan permintaan perlindungan kepada Allah khusus dari ain. Mengucapkan permintaan perlindungan kepada Allah khusus dari ain. Jadi a'udzubillah minal ain gitu. A'udzubillah minal ain. Aku berlindung kepada Allah dari penyakit ain. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghidhu billahi ta'ala minal 'ain fa innal 'aina haqqun." Mintalah perlindungan kepada Allah dari 'ain, sesungguhnya 'ain itu benar adanya. Jadi kita mengucapkan bagaimana tadi? A'udzu billahi minal 'ain. Aku berlindung kepada Allah dari penyakit 'ain. Nah, ini para ikhwah, kalau bisa dikatakan inilah tindakan preventif untuk menjaga diri agar tidak terkena ain. Baik. Kemudian tindakan yang preventif yang kedua. Jadi antum tulis tadi, catat tindakan preventif untuk menjaga ain. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari ain secara khusus, a'udzubillahi minal ain. Yang kedua, berdoa minta kepada Allah keberkahan pada segala hal. Berdoa minta keberkahan kepada Allah, keberkahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibu falyad'u lahu bil barakah fa innal 'aina haqq." Jika salah seorang dari kalian melihat dalam dirinya atau hartanya atau saudaranya sesuatu yang menakjubkannya, maka berdoalah untuknya mendapatkan keberkahan. Sesungguhnya mata yang mendatangkan keburukan benar adanya. Mengucapkan bagaimana? Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Bagaimana mengucapkan doanya agar mendapatkan berkah? Maka mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Walau la idza qalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ceritanya kan di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Kisah yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua kisah siapa? Dua petani. Petani kafir dengan petani muslim. Maka petani muslim ini mengatakan kepada petani kafir, kalau kamu melihat pertanian cocok tanammu mendatangkan hasil panen, maka ucapkanlah walau la idza qalta. Ketika kamu masuk ke dalam kebunmu tersebut, engkau mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka niscaya tidak akan hancur kebunmu. Kisah yang ketiga, Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kisah yang keempat, Dzulqarnain. 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi. Nah, makanya boleh kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Tetapi lebih utama membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu mengucapkan Allahumma barik. Ya Allah berkahilah. Ya, kalau seandainya kita baru beli baju, kemudian disetrika dengan rapi, baru kita pakai, kemudian kita dihadapkan cermin, ya, seakan-akan kita langsung muji diri kita. Wah, ganteng sekali saya. Jangan lupa itu. Ucapkan apa? Allahumma barik. Kalau ada yang tahu keadaan saya sebelum seperti ini kulitnya, dulu kan belang-belang. Saya jadi berpikir, dulu suka bercermin, kemudian suka muji diri sendiri. Ya, ganteng sekali saya. Nah, lupa waktu itu mengucapkan Allahumma barik. Mungkin kejadiannya seperti Allahu a'lam. Yang jelas, seorang cuci mobil, melihat mobilnya bagus, rapi, indah, cingklong, kinclong. Ya, kemudian setelah itu dia mengucapkan, tidak mengucapkan Allahumma barik, maka biasanya ada terjadi sesuatu. Dari mana airnya? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Al-aynu haq. Ain tadi pengertiannya apa? Pandangan karena suka, karena takjub, dicampuri dengan hasad. Hasad terhadap diri sendiri bahwa tidak ada yang memiliki kecuali ini. Maka doakan Allahumma barik. Atau bisa juga mengucapkan mubarak. Mubarak alaik. Mubarak alaik. Bisa juga. Ada sebagian mengucapkan mabruk. Mabruk. Maka mabruk ini kurang tepat. Kenapa? Karena mabruk itu diambil dari kata-kata baraka. Yang beruku. Mabruk. Artinya onta yang sedang turun. Jadi lebih tepatnya ucapannya apa? Allahumma barik atau mubarak alaik. Mubarak alaik. Nah, kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Nah, ini adalah obat ketika sudah terjadi. Kalau tadi tindakan-tindakan preventif. Ini adalah obat ketika sudah terjadi, yaitu dengan ruqyah. Nanti saya akan panjang lebar. Insya Allah kita akan lama di dalam sihir ini, karena sihir ini panjang permasalahannya. Kita akan menyebutkan tentang ruqyah, tata cara ruqyah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sudah saya sebutkan belum? Belum ya? Ya. Tata cara ruqyah. Insyaallah sedetil-detilnya bagaimana kemudian kita bisa nanti mengetahui bagaimana sebenarnya ruqyah yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu ada praktek ruqyah massal. Saya tidak setuju dengan praktek ruqyah massal, apalagi dicampur laki-laki perempuan. Ya, karena belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang dari dua rukyah tadi atau tindakan preventif tadi, saya akan menambahkan selainnya. Masih tindakan preventif ya. Jadi dua tadi, yang pertama apa? Minta perlindungan. Yang kedua berdoa minta berkah. Saya akan tambahkan yang lain ya, tentang tindakan preventif agar tidak terkena ain atau tidak terkena gangguan jin atau tidak terkena sihir. Ini tindakan preventif ya. Baik, ada sekitar 10 tambahannya. Yang satu, nomor satu tambahan, atau kita lengkapi saja dari nomor satu, nomor dua, sekarang nomor tiga. Nomor tiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca surat minta perlindungan. Membaca surat minta perlindungan. Apa suratnya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik, "Ma ta'awwadha muta'awwidhu bimithlihinna." Yang artinya, tidak pernah orang minta perlindungan dengan perlindungan yang paling kuat dibandingkan membaca tiga surat tersebut. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali Ustaz? Tidak ada batasannya. Di mana tempatnya? Tidak ada batasannya. Kapan waktunya? Tidak ada batasannya. Dan inilah yang disebut dengan al-adhkar al-mutlaqah, zikir yang mutlak, umum, bebas. Dan tidak boleh kita batasi kecuali dengan dalil. Tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Maka hadisnya umum, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimitslihinna. Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan minta perlindungan dengan membaca tiga surat ini. Yang keempat, membaca ayat kursi, terutama saat ingin tidur. Ketika sudah mau tidur, baik itu sambil berbaring ataupun sambil duduk di sisi kasurnya, yang jelas sebelum tidur hendaklah dia membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi idza awaituma ila firasy, idza awaitum ila firasyikum faqra'u ayatal kursi. Fala yazal 'alayka minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan abada." Ai kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka masih saja ada malaikat yang menjaga kalian, dan masih saja, dan tidak ada seorang jin pun yang mendekatinya. Dan hadis ini pada ikhwah riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat, yaitu kurma bertumpuk-tumpuk. Datanglah jin berbentuk manusia, dan salah satu kekuatan luar biasa jin adalah merubah dirinya berbentuk manusia. Jadi kita tidak heran kalau ada tuyul ya, yang suka ngambil uang. Itu memang ada, dalam artian dia adalah jin. Kalau di kampung saya di Kalimantan Selatan ada namanya hantu kuyang. Hantu kuyang itu yang kepalanya jalan, tidak ada badannya jalan, dan itu bisa dilihat oleh manusia. Itu memang benar dan terjadi kepada beberapa para sahabat. Nabi Muhammad SAW sampai mencekik lehernya. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai memegangnya 2 hari berturut-turut, bahkan 3 hari berturut-turut. Kemudian ada Abu Darda radhiyallahu anhu dilempari dengan batu. Nabi Ibrahim alaihissalam melempari dengan batu. Jadi itu biasa, memang seperti itu. Ada orang-orang yang ditampakkan oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal hukumnya tidak bisa terlihat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan ayat kursi tadi, bacaan yang keempat sebagai tindakan preventif, ini adalah bacaan untuk menangkal jin-jin tuyul yang masuk. Ini kejadian para ikhwan. Orang hilang duitnya. Ya, hilang duit. Maka jangan lupa untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Dua keistimewanya, selalu ada syaitan, ada malaikat yang menjaganya sampai pagi, dan tidak pernah akan bisa didekati oleh syaitan selamanya pada malam tersebut. Yang kelima, membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari awal sampai akhir. 2 juz 4 lembar. Bagi yang lancar membaca Qur'annya, 1 jam 15 menit. Iya, sudah biasa itu. Orang yang lancar biasanya 1 jam 15 menit. Karena 1 juz itu biasanya setengah jam. Yang lancar. Yang lancar dan gak ngantuk. Nah, biasanya ada yang ngantuk-ngantuk. Baru alhamdulillah syaitan lagi udah ngantuk. Alhamdulillah syaitan. Karena dia setan. Kemudian pas baca, ya baca, kok halamannya cuma halaman 2. Kemudian hurufnya goyang-goyang. Ya. Maka kalau ada yang seperti itu, tetaplah baca. Itu pengalaman, Pak, pengalaman. Kadang orang sudah lama tidak merojah Al-Quran, kemudian ada kekuatan iman, dia didorong oleh imannya, akhirnya dia mulai buka mushaf. Pertama kali dia baca, ngantuk dia. Kemudian enggak jalan-jalan. Kalau yang hafal, hilang hafalannya. Itu jangan sampai putus asa. Bacalah terus, meskipun ngantuk. Dan kebiasaan para sahabat ini bisa ditiru membaca Al-Quran di malam hari. Saya pernah punya pengalaman waktu itu di pesantren tahfil. Waktu saya masih di tahfil, kita karena pesantrennya itu masih tradisional, bisa bergaul dengan orang kampung. Di depan pesantren itu ada rumah orang kampung, dia jualan minyak tanah. Tahu ya minyak tanah? Jualannya mulai kapan? Dari habis subuh. Habis subuh, setelah sholat subuh dia kemudian jualan, jajah ke sana kemari. Sampai kapan? Sampai zuhur. Zuhur nanti dia pulang ke rumah, sholat, makan, jajah lagi sampai asar. Asar sholat dia, habis itu istirahat. Habis maghrib teng setiap malam. Sampai isya selalu baca Quran, tidak pernah absen. Saya bertanya kepada beliau, berapa Bapak kalau kegiatan Bapak seperti ini, hafal hatam Quran? Alhamdulillah, dengan seperti ini saja saya bisa sebulan sekali hatam. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah, ini merupakan bisa motivasi kita bahwa memang malam itu malam yang untuk waja'alna layla libas. Kami jadikan malam untuk libas. Libas itu artinya duduk, kemudian istirahat malam-malam. Maka coba letakkanlah handphone malam-malam. Gak usah lagi sibuk dengan handphone malam-malam. Ada sebagian orang kadang-kadang kalau malam wajahnya bersinar. Handphone, sinar handphone. Mending kalau seandainya yang dia baca hal-hal yang bermanfaat, yang dia tonton hal-hal yang bermanfaat. Karena saat yang dia lihat adalah hal-hal yang maksiat, sedangkan dia punya istri. Istrinya enggak diapa-apain oleh dia. Yang halal bagi dia, dia biarkan. Sedangkan dia melihat yang diharamkan cuma bisa dilihat, tidak bisa diapa-apain. Inilah yang disebutkan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, Imamul Muhaddisin, di zaman tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan ketika menafsiri ayat khuliqal insanu dha'ifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, kata beliau al-mar'ah tamurru baina yaday rajul fala yamliku nafsahu illa an yaraha fa ayyu wa la yantafi'u biha fa ayyu shay'in adha'fu min hadha. Ada seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, laki-laki ini tidak bisa menahan hawa nafsunya, mau tidak mau dia melihat kepada perempuan tersebut, tetapi dia tidak bisa apa-apa, cuma sekedar melihat, dan dia tidak bisa mengambil manfaat, hanya sekedar melihat. Maka kata Sufyan bin Mas'ud bin Ats-Tsauri, makhluk lemah apa yang lebih daripada ini, cuma bisa melihat, tidak bisa apa-apa. Maka saya nasihatkan ya, malam-malam coba dicoba, memang berat pada ikhwan. Itu kayaknya handphone tuh kayak ada magnetnya. Ya, letakkan saja, letakkan di mana kayak. Habis itu kita buka mushaf untuk malam hari, setiap malam. Nah, setiap malam satu ayat, masa nggak bisa? Nun. Satu ayat. Surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Kalau seandainya seseorang baca satu ayat satu malam, maka satu tahun selesai dia. Tapi itu keterlaluan. Ya. Maka para ikhwah, dibaca surat Al-Baqarah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qumaqabir." Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya dijadikan rumah sebagai kuburan? Kemudian beliau menjelaskan apa maksudnya rumah sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa rumah yang disebut sebagai rumah kuburan adalah rumah yang tidak dibacai Al-Quran. Pemahaman baiknya berarti di kuburan, bukan tempat baca Quran. Hadis seterang matahari di siang bolong, tetapi kenapa masih diisi-isi? Tidak ada lain kecuali hawa nafsu yang dibisiki oleh syaitan, berpegang teguh kepada kebiasaan nenek moyang yang menyimpang. Ini para ikhwan. Kemudian di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga yang berbunyi, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Baca surat Al-Baqarah. "Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'u al-batalah." Baca surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya kerugian. Lihat ya, meninggalkannya kerugian, dan tidak ada satu tukang sihir pun yang mampu melawannya. Nah, ini tindakan preventif baca surat Al-Baqarah, baik di dalam rumah ya, rumah yang mungkin baru kita beli dulunya, rumah lama tidak ditinggali. Kalau rumah lama tidak ditinggali oleh manusia, otomatis akan ditinggali oleh jin. Makanya ada kadang-kadang hal-hal yang aneh-aneh di rumah tersebut, karena memang dia tempat jin terdahulu, karena sudah lama tidak ditinggali oleh manusia. Nah, ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? Yang keenam, yaitu membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini juga salah satu tindakan preventif untuk tercegah dari ain, syaitan, dan sihir. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ustaz, kenapa dibedakan? Karena saking istimewanya dua ayat terakhir ini. Ya. Surat Al-Baqarah secara umum istimewa, lebih istimewa lagi adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qara'a bil ayataini min akhir surah al-Baqarah kafaa." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut, ayat terakhir tersebut mencukupkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, apa maksud dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah mencukupkannya? Maka beliau mengatakan, kafatahu min kulli syarr. Dua ayat terakhir tersebut mencukupkannya dari segala keburukan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ya, di sini ada jumlah bilangan. Lalu kapan? Tidak ada batasannya. Entah bisa pagi, siang, sore, malam. Yang penting jumlah bilangannya 100. Ya, bolehkah setiap harinya lebih dari 100? Silakan. Yang penting 100 istimewanya itu. Apa istimewanya? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah fi yawmin 100 marrah kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asyaitan yawmahu dhalik hatta yumsi." Perhatikan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di dalam sehari 100 kali, maka dituliskan dia seperti memerdekakan 10 budak. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, memerdekakan 10 budak istimewanya apa?" Wahai saudaraku, satu budak yang kita merdekakan dengan uang kita, maka setiap ruas-ruas jari, ruas-ruas tulang-tulang kita dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Ini 10. Ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapuskan untuknya 10 dosa, dan akan dibuatkan untuknya penghalang, benteng dari syaitan hari itu sampai pagi. Hari itu sampai kapan? Sampai pagi kembali. Nah, ini para ikhwan. Itu yang keberapa? Ketujuh. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari tindakan preventif saat seseorang ingin jauh dari penyakit ain, sihir, dan juga jin, yaitu membaca bacaan bismillah saat masuk ke rumah dan saat mau makan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza inna ar-rajula idza dakhala baitahu faqala bismillah." Sesungguhnya seseorang jika masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillah. "Tsumma idza tanawala ta'ama qala bismillah. Qala syaitan la ta'ama lakum wa la mabit." Kemudian kalau dia mau makan dia mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Malam ini tidak ada tempat tinggal kalian, tidak ada makan malam." Orangnya baca bismillah saat masuk rumah, saat mau makan. Ini tindakan preventif. Itu yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang ketika ingin terjaga dari penyakit ain, dari jin, dari sihir, maka hendaklah dia membaca doa singgah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khala. La yudur illa yudurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Siapa yang singgah di sebuah tempat? Antum kan ngantor. Ngantor di sini kan kalau jam 5 pulang. Malam siapa yang hadir di situ? Enggak ada kan? setan pesta pora. Iya betul. Ya, jin yang pesta pora di tempat kita, dia duduk, dia apa segala. Maka ketika kita datang pagi harinya, ucapkan ini. Siapa yang singgah di sebuah tempat, maka dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammah. Tammah min kul, min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan yang tercipta. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia keluar kembali dari tempat tersebut. Nah, yang ke-10 yang terakhir yaitu memperbanyak zikir. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka kehidupannya akan sempit. Hatinya tidak akan tenang. Ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama baca Quran. Zikir yang paling utama adalah apa? Membaca Al-Qur'an. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Taha ayat 124. Nah, itu 10 sebab agar kita bisa melakukan tindakan preventif. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin masuk kepada pembicaraan tentang tindakan kuratif apabila sudah terjadi memang sihir. Terjadi angin, terjadi gangguan jin. Tapi karena waktu tinggal 1 menit, ada, maka insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Kita salat isya dulu sehingga nanti agak biar agak cepat salat isyanya. Setelah adzan langsung qabliyah dulu atau iqamah, terserah kita ikut. Nah, setelah salat isya kita lanjutkan, yaitu tata cara meruqyah dengan sesuai petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala 'abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hamidakumullah taala, karena ada beberapa hal yang ada di depan kita, di antaranya yaitu menjawab pertanyaan, kemudian ada yang mau masuk dalam agama Islam, maka kelanjutan kajian kita mungkin kita lanjutkan pada bulan depan, karena berkaitan dengan ruqyah itu sangat panjang. Insyaallah kita akan bahas pelan-pelan bulan depan dan atau tahun depannya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan. Tadi subuh saya sholat subuh di masjid ini, karena saya datang dari Jakarta hari Kamis, dari Banjarmasin hari Kamis, akhirnya saya bisa sholat subuh di sini. Dan ketika sholat subuh dianjurkan hari Jumat untuk seseorang atau imam membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah pada rakaat yang pertama, yaitu surat As-Sajdah di juz yang ke-21. Kemudian di rakaat yang keduanya adalah surat Al-Insan juz yang ke-29. Dan ini Nabi Muhammad SAW sangat-sangat jarang untuk meninggalkannya. Oleh karenanya para ulama sangat-sangat menganjurkannya untuk membacanya, meskipun dia hukumnya tidak wajib, Tetapi sangat jarang Nabi Muhammad SAW meninggalkannya. Dan sebelum saya berbicara tentang dalil, ada cerita yang saya tidak akan pernah lupa saya seumur hidup saya insya Allah. Waktu itu saya jadi tim letak Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masyid Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala, diminta oleh panitia untuk menemani beliau ke mana-mana. Suatu saat kita sholat subuh hari Jumat, ketika masuk mobil beliau sudah bertanya kepada saya, nanti di masjid tanyai pengurus masjid apakah mereka setiap subuh Jumat membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Saya bilang, Syekh, insya Allah saya akan tanya. Sampai kita di masjid, masjidnya bukan ini, ada masjid satu lagi. Sampai kita di masjid, kemudian saya tanya kepada pengurusnya, kepada imam pada waktu itu, apakah kebiasaan subuh membaca surat As-Sajdah rakaat pertama dan surat Al-Insan rakaat kedua? Maka imamnya menjawab, dulu pernah kita melakukan seperti itu. Kemudian para makmumnya protes karena terlalu lama. Protes karena terlalu lama. Akhirnya imam enggan ataupun sungkan untuk membaca itu karena dikhawatirkan nanti makmum protes. Akhirnya Syekh pun terdiam. Kalau begitu kata Syekh, sudah tidak mau. Akhirnya iqamah diqamahkan, majulah imam selain Syekh. Karena kalau seandainya itu di masjid kebiasaan sholat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Insan, maka Syekh mau jadi imam. Tapi karena tidak kebiasaan, maka Syekh tidak bersedia jadi imam. Akhirnya majulah imam. Ternyata imam membaca apa? Di rakaat yang pertama dia baca surat As-Sajdah, tapi setelah sujud. Ya, bacanya ayat setelah apa? Sujud. Setelah sujud. Biasanya kan surat As-Sajdah itu di tengah-tengahnya ada sujud tilawah. Nah, dia baca ayatnya setelah sujud sampai akhir. Itu ayat tatajafa junubum anil mawajib sampai akhir. Dan waktu itu bacanya pelan. Kemudian setelah selesai sholat, Syekh ceramah biasa, kemudian saya menerjemah. Ketika masuk mobil, pas langsung kita duduk, saya duduk sebelah kanan, Syekh duduk sebelah kiri, langsung duduk, lep. Beliau langsung bilang, kalau saya tadi tahu imam membaca surat As-Sajdah tapi dari tengah, lebih baik saya yang maju. Kemudian beliau mengucapkan perkataan yang saya tidak pernah lupa. Mudah-mudahan dengan perkataan ini kita bisa mengamalkannya dan berharap surga dari Allah SWT. Apa beliau katakan? Beliau katakan, karihtu an atruka sunnah min ajlin nas. Saya membenci meninggalkan sunnah Nabi karena manusia. Artinya dianjurkan untuk sholat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama, dan di dalamnya ada sujud tilawah dan surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Kemudian beliau masih bercerita, saya diam aja. Saya diam saja, enggak bisa menanggapi. Beliau masih mengatakan, kalau saya tahu dia akan baca seperti itu, lebih baik saya yang maju ya Ahmad. Saya bisa lebih cepat dari bacaan dia dengan membaca surat As-Sajdah dari awal sampai akhir. Ini lihat bagaimana ulama gigihnya memperjuangkan mengamalkan sunnah. Yang di zaman sekarang orang menganggap karena sunnah ya sudahlah, jangan terlalu digembar-gemborkan, namanya juga sunnah. Enggak. Ulama terdahulu sampai sekarang yang mengikuti ajaran salaf, mereka mengamalkan sunnah karena itu ajaran Rasul. Orang-orang di zaman sekarang mereka meninggalkan ajaran Rasul karena dianggap sunnah. Paham gak bedanya? Saya ulangi, ulama terdahulu mengamalkan sunnah karena itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di zaman sekarang meninggalkan ajaran Rasul karena hanya dianggap terbaik. Karena saya nasihatkan kepada pengurus masjid terbiar, mumpung saya sudah sering mengisi kajian di sini, dan namanya juga nasihat, kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah biasa. Ya begitu pendakwaan begitu, ya, sudah diterima sudah biasa. Bayangkan itu Nabi Nuh, Ulul Azmi, disebut-sebut sebagai Adam yang kedua, disebut-sebut sebagai Adam Sagir, Ulul Azmi, Rasul, berdakwah 950 tahun dapat cuma pengikut 84 orang. Nabi Ibrahim lebih luar biasa, berdakwah 90 tahun yang beriman kepada beliau cuma 2 orang. Nabi Lut dan Sarah istrinya. Ya, makanya saya katakan tadi itu nasihat. Kalau diterima oleh pengurus masjid alhamdulillah, enggak diterima sudah biasa. Yang mudah-mudahan diterima. Dan kalau seandainya yang jamaah subuh merasa sudah tua, dicoba dulu sekali dua kali, coba. Ya. Nah, sekarang untuk memotivasi agar sholat Jumat, sholat subuh di hari Jumat, di rakaat pertama membaca surat Al-Sajdah, di rakaat kedua membaca surat Al-Insan, motivasinya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad." Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, "I'tazala as-syaitan yabki." Maka syaitan akan moncok sambil menangis. Kemudian syaitan berkata, hadis sahih ya, riwayat Muslim. Syaitan berkata, "Ya," kata syaitan, "Umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahu jannah. Wa ya waili umirtu bis sujud fa abaitu falyanma." Alangkah celakanya aku, kata iblis syaitan. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud. Maka baginya surga, ya, baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud dan aku enggan, maka bagiku neraka. Ini keistimewaan sujud tilawah, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat jarang sekali meninggalkannya. Bahkan beliau baca saat dalam keadaan safar. Ada riwayatnya. Beliau baca saat dalam keadaan safar. Meskipun hukumnya tetap dia tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Nah, ini poin pertama. Poin yang kedua yang berkaitan juga dengan pertanyaan dari sebagian jamaah di masjid ini, "Ustaz, apa hukumnya masjid kita ini kiblatnya agak menyimpang sebenarnya? Jadi kita ini kan rata, sebenarnya agak mencong sedikit. Apakah sah sholat kita?" Maka ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara barat dan timur kiblat. Berarti bahkan para ulama mengatakan tidak diwajibkan untuk 100%, ya, untuk tepat 100%, karena tadi ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa aina ma tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram." Arahkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kecuali kalau di hadapan kita kiblat Ka'bah, maka tidak boleh. Misalkan saya beri contoh ya, Ka'bahnya itu di hadapan saya, di handphone saya ini Ka'bah misalnya, saya kesana, tidak boleh. Kalau saya melihat dengan kasat mata saya kiblat. Adapun kita yang di luar jauh dari Ka'bah, maka masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Adapkanlah wajahmu ke arah syatral, itu arah, arah Masjidil Haram. Para ulama bersepakat yang membatalkan sholat adalah yang mengubah arah kiblat, yang merubah arah kiblat. Makanya Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firdandir Jahmidullah, sahabat saya karena Allah, beliau mengatakan yang batal itu kalau 90 derajat kiblat ke sana, antum sholatnya ke sana. Nah itu batal, itu batal. Paham? Itu bahasa beliau. Dan itulah keistimewaan beliau, mudah dipaham. Itu baru batal. Ya, tapi kalau sedikit mencol, ya, akhirnya di beberapa masjid safnya jadi tidak rapat, tidak rata. Kemudian juga para ikhwah, perhatikan, ada kadang masjid yang sudah lama berdiri, kemudian datang ilmu baru yang mengatakan ini kiblat salah, yaitu mencong sedikit ke kanan, akhirnya safnya tidak, maka ini berarti menuduh orang-orang terdahulu salah semua kiblatnya. Paham maksud saya? Nah, maka pada saat itu, kalau seandainya dia kiblatnya, kata Nabi Musa tadi bagaimana? Antara barat dan timur kiblat. Itu hadis berlaku di kota Madinah. Sedangkan agama Islam ini agama universal. Kalau kita mengamalkan hadis itu, barat mana? Barat kita mana? Kiblat. Sekarang antara barat dan timur kiblat, berarti harus sama gitu. Paham maksud saya? Hadis itu berlaku di kota Madinah. Karena kota Madinah, kalau kita ke arah kiblat, maka antara barat dan timurnya adalah kiblat. Paham ini sekarang? Nah, kalau kita di Indonesia, antara baratnya mana? Ini barat, utara, selatan, timur. Antara utara dan selatan adalah apa? Kiblat. Paham? Nah, ada pun bagus memang kalau seandainya, tidak ada yang melarang, bagus memang kalau seandainya seseorang tepat, tetapi tidak wajib ke arah kiblat, sehingga saf-saf masjid tidak terlalu berubah. Paham ini para ikhwan yang tidak mati oleh Allah SWT. Jadi jangan ada keraguan kemudian itu safnya kurang miring, akhirnya di saf-saf kan karpetnya begini rata, akhirnya makmum miring sendiri. Nah ini malah tidak pas nantinya. Kenapa? Karena memaksakan. Paham ya ini? Adapun untuk yang mau masuk Islam dan juga untuk semuanya, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa Islam agama yang dibangun di atas ilmu. Tidak bisa seseorang beramal ibadah dalam Islam kecuali di atas ilmu agama. Dan ilmu yang paling mendasar tentang Islam 3 poin. Perhatikan baik-baik, terutama yang baru mau masuk Islam. Ilmu yang paling mendasar 3 poin dalam Islam. Yang pertama, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak mengenal, Islam tidak mengenal sekutu, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Ruhul Kudus, hanya Allah yang diibadahi. Kita sholat menghadap Allah, kita puasa karena Allah, kita berhaji berzakat karena Allah. Itu poin pertama, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, atau dengan kata lain bertauhid. Yang kedua, ketaatan mutlak seorang hamba hanya kepada Allah. Ibu kita bisa kita taati, bisa kita tidak taati. Suami kita bisa kita taati, bisa tidak kita taati untuk ibu-ibu. Guru kita bisa kita taati, bisa kita tidak taati. Tetapi ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, wajib kita kerjakan. Apa yang Allah larang, wajib kita jauhi. Itu yang kedua. Bahasa saya agar mudah dipaham, ketaatan mutlak hanya milik Allah. Yang ketiga, yang sangat mendasar dari syariat Islam adalah, yaitu berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya, meskipun itu kerabat. Nah, nanti yang baru masuk Islam perhatikan, kalau seandainya dia masih punya bapak, ibu, kakak, adik yang masih beragama Katolik, maka dia di dalam hatinya tidak boleh untuk mencintai agama orang tersebut. Adapun tetap berbuat baik, kemudian tetap mengunjungi, tetap bersalaman, tetap saja, cuma tidak boleh mencintai. Kenapa? Karena kecintaan hanya untuk Islam dan kaum muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu bapak, saudara, istri, dan kerabat. Nah, itu tiga poin. Poin yang pertama apa tadi, Pak? Bertauhid. Poin yang kedua, ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, kita jawab dulu pertanyaan, baru setelah itu sesi masuk Islam. Apakah kaum muslimin yang taat bisa kena sihir? Bisa. Buktinya siapa? Rasulullah SAW. Untuk apa? Ujian dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Ya. Bismillah, Pak Kiai, saya dulu belajar ilmu perdukunan dan saya mendalaminya. Setelah saya paham, saya tinggalkan. Namun sepertinya jin-jinnya masih banyak. Bagaimana menghilangkannya? Jika kita baca Quran ngantuk, bukankah kita dianjurkan tidur agar tidak salah baca? Bagus pertanyaannya. Jawaban pertama, untuk menghilangkan jin-jinnya, bacalah Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ruqyah diri sendiri secara mandiri. Karena hadisnya tadi berbunyi, tidak akan ada syaitu, satu syaitan pun, tukang sihir pun yang mampu melawannya. Baca surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kalau kita ngantuk, bukankah kita tidur agar kita tidak salah baca? Maka jawabannya, itu kalau seandainya sangat ngantuk. Ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian beramal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamanna. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Cuma masalahnya ini bukan karena ngantuk sekali, tetapi karena ada syaitan di dalam tubuhnya, maka dia harus lawan. Kalau seandainya baru a'udzubillah, nanti nggak jadi-jadi baca Qurannya karena merasa ngantuk terus. Akhirnya karena merasa ngantuk dengan kaidah seperti ini, tidur. Baru alhamdulillah ngantuk kayaknya, tidur. Alhamdulillah lagi ngantuk kayaknya, tidur. Enggak. Jadi yang dimaksud pada hadis tersebut adalah apabila seseorang sudah letih, maka jangan sampai nanti dia malah meminta rahmat, mana minta azab. Tidurlah. Tetapi kalau seandainya tidurnya itu karena belum kebiasaan, ngantuknya belum kebiasaan maksud saya, maka biasakanlah agar dia tidak mengantuk saat baca Quran. Allahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan gangguan jin di badan saya karena sering mengganggu dan menyebabkan asma saya sering kambuh. Jinnya mungkin dari jin nasab dari kakek dan jin-jin yang nempel dari kampung halaman. Maka seperti yang saya ungkap tadi, insyaallah ta'ala bulan depan kita akan membicarakan tentang cara meruqyah, baik itu secara mandiri ataupun terhadap orang lain. Nah, salah satunya adalah jangan lupa baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Saya menasihatkan ini. Kenapa? Karena hadisnya tegas. Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Membacanya keberkahan, meninggalkannya kemalangan, ya, kerugian, dan tidak akan ada satu tukang sihir pun atau jin pun yang bisa melawan. Dan itu sudah mujarab sekali, mujarab sekali. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga membaca zikir pagi, zikir sore, kemudian sholat tepat pada waktunya, kemudian bacaan-bacaan zikir yang semestinya dibaca seperti mau masuk rumah, mau keluar rumah, mau makan, mau minum, memakai pakaian, mengeluarkan pakaian, mau masuk WC, keluar WC. Nah, ini jangan lupa. Allahu a'lam. Ayah saya dulu sering sholat di masjid, sekarang jarang sekali karena pernah tiba-tiba sakit. Saat sakit beliau hanya tidur saja. Apakah ayah saya perlu diruqyah? Saat cek medis ayah saya mengalami penyusutan otak. Mohon nasihatnya. Karena terkadang saya kesal dengan beliau. Maka jawabannya para ikhwah, jangan kesal mungkin karena sakit beliau akhirnya tidak sholat. Tetapi yang perlu dilakukan adalah boleh diruqyah. Ruqyah dari apa saja penyakit boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami menurunkan Al-Qur'an yang termasuk daripada obat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan syifa'un lima fis sudur. Al-Qur'an adalah obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya, mungkin bapaknya trauma, atau mungkin juga bapaknya dibisiki syaitan. Nanti kalau kamu ke masjid, nanti kamu jatuh mati. Bisikan syaitan kepada manusia agar menggoda manusia. Karena begini para ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, ma amarallahu amran illa wa fihi syaitan illa wa fihi lis syaitani nazghatan. Tidak ada perintah kecuali dari Allah kecuali syaitan ada dua trik mengganggu manusia, terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Contoh yang wudunya enggak selesai-selesai, contoh yang sholatnya enggak jadi-jadi, Allah kapan jadinya? Saat imam ruku, karena khawatir ketinggalan. Saya pernah di samping saya orang seperti itu, tapi bukan pas lagi takbir, pas lagi tahiyat. Ganggu sekali subhanallah. Iya, ganggu sekali. Kemudian kan imam baca terus, kemudian imam selesai bacaannya salam dia. Ketika imam sudah salam, nangis dia. Kenapa? Karena bacaannya enggak selesai. Itu gangguan syaitan. Itu nazghatun minas syaitan. Gangguan syaitan untuk ahli ibadah membuat orang was-was sehingga yang diinginkan oleh syaitan tidak jadi ibadah sekalian. Nah, gangguan syaitan yang kedua adalah meremehkan. Nah, mungkin bapaknya masuk ke dalam situ. memberikan rasa was-was, akhirnya diremehkan dengan sebab penyakit tadi. Maka caranya bagaimana? Kasih hati, didoakan, kalau bisa diruqyah. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, kemarin anak saya gemuk dan suka makan. Seketika saya sering bilang, ih gemuk ya sekarang, semakin cantik. Dan beberapa hari kemudian anak saya mogok makan dan sakit. Apakah ini gara-gara air? Perdatan ente. Gimana maksudnya? Air atau enggak? Kalau seandainya memang seperti itu, maka duduk ya lah. Nah, nanti akan ada cara tersendiri meruqyah dengan air. Ada yang, itu kan tadi yang saya kita sebutkan 10 tadi kan tindakan preventif. Kalau terjadi kan belum. Ada yang mengatakan bahwa yang mengenai airnya berwudu atau minum, bekasnya diberikan kepada orang yang terkena airnya. Nah, ini beberapa ulama salafus salih membolehkan. Allahu'alam. Bagaimana hukumnya membacakan ayat kursi dan mencium kepala anak kita yang sedang tidur, dan bagaimana supaya anak kita bisa terjaga dari gangguan sihir dan jin? Maka jawabannya, kalau anaknya belum bisa membaca ayat kursi, maka dibacakan boleh. Dibacakan boleh. Lalu bolehkah kita mencium keningnya? Mencium keningnya kalau dalam rangka ingin memberikan benteng kepada anak tersebut akibat bacaan ayat kursi kita, maka jawabannya juga boleh. Dan kalau bisa ditambah dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya, diludahkan dulu sedikit ke tangan kita, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh anak kita. Boleh seperti itu. Atau dibacakan tadi ayat kursi. Allahu a'lam. Kemudian kalau ingin menjaga anak kita dari gangguan jin, bagaimana? Ucapkan doa minta perlindungan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "U'idzuka tu'idzukuma bi kalimatillahi ta'ala min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lam." Fakana abukum Ibrahim yu'awwidhu Ismail wa Ishaq, ayka wa qala Nabi SAW. Yang artinya, aku melindungkan kalian berdua, Hasan dan Husain, dengan kalimat Allah yang sempurna, dari mata yang hasad, min kulli ainin lama, wa min kulli syaitani muhammad, dari syaitan dan hama, yaitu dari burung yang mendatangkan keburukan, dan dari mata yang hasad. Nah, itu bacaannya seperti itu. Allahu a'lam. Apakah pengobatan dengan hipnoterapi merupakan bagian dari sihir? Siapa yang mau menjelaskan hipnoterapi itu? Hipnotis. Ya. Maka jawabannya adalah dia bagian dari sihir ucapan. Tetapi tergantung apa yang diucapkan. Kalau minta bantuan kepada jin, maka haram. Kalau minta bantuan dan haram dan kesyirikan. Kalau minta, tidak ada minta bantuan kepada jin, hanya sebatas ucapan-ucapan motivasi, maka dia bukan sesuatu yang haram. Allahu a'lam. Contoh misalkan, orang mau dijahit. Kemudian dia tidak bisa pakai obat bius. Kemudian dia dikasih motivasi. Motivasi sehingga khayalannya melihat ini dijahit tidak mengapa. Maka ini termasuk sihir dari sisi bahasa, tetapi tidak sihir dari sisi syar'i. Kalau tidak ada minta-minta kepada jin. Allahu a'lam. Saya melihat di video YouTube tentang adanya bis atau bus yang sebelum berangkat ditaruh dupa atau sajen di dalam bus tersebut. Sedang saya berniat mudik. Apabila suatu saat saya menemui, apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya adalah kalau Anda naik kepada bus tersebut, bukan urusan Anda. bus tersebut didupai atau tidak. Urusan Anda adalah berdoa kepada Allah, doa naik kendaraan, kemudian doa safar. Kalau Anda ingin atau sanggup untuk mengubahnya dengan tangan, maka ubah dengan tangan. Kalau tidak sanggup, nasihati dengan lisan. Kalau tidak sanggup, minimal benci dengan hati. Tetapi urusan Anda ketika naik bis tersebut adalah Anda baca doa naik kendaraan, kemudian Anda baca doa safar. Allahu Akbar. Bagaimana cara membedakan mengetahui seseorang terkena penyakit ain, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah sakit tanpa sebab, panas tanpa sebab, keringat dingin tanpa sebab, rasa takut tanpa sebab. Ciri-cirinya seperti itu. Allahu Akbar. Kadang kita temui atau baca di beberapa edaran menukil sebuah hadis beserta nomornya. Namun setelah kita cek dengan buku hadis, ternyata nomornya tidak sesuai dengan isinya. Apa syarah hadis tidak cetakan berbeda-beda nomornya? Iya, beda-beda nomornya. Ada cetakan yang muktamad, yang menjadi rujukan, ada seperti cetakan Fuad Abdul Baqi di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang jelas cetakan berbeda-beda, penomoran pun berbeda-beda. Wallahu a'lam. Dan yang paling utama adalah Anda memahami hadisnya dan mengamalkannya. Adapun hafal nomor hadis, ya, tidak terlalu diperlukan. Apalagi sampai hafal halaman atas, bawah, kanan, belakang, tidak terlalu diperlukan. Ya, tetapi yang diperlukan adalah memahaminya kemudian diamalkan. Allahu a'lam. Ada yang mau sesuatu? Silakan masuk Bapak yang mau masuk Islam. Akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ahmad Jibiti. Silakan Bapak yang mau masuk Islam untuk masuk di masjid. Ada kursi satu. Gagat Surya, dulunya beragama Katolik. Bapak mau masuk Islam? Kemudian apakah mau masuk Islam ini ada paksaan atau tidak ada, atau keinginan sendiri? Tidak ada paksaan. Tidak ada. Okay. Salah satu syarat untuk masuk Islam adalah syarat utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Bapak mengikuti saya, baik bahasa Arabnya ataupun bahasa Indonesia, dan bersuara dengan suara yang tegas, ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersyahadat bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, saya berikan apresiasi kepada Bapak Gagat Suryono yang sudah masuk dalam agama Islam, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu mau masuk Islam, kemudian beliau memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memegangnya dengan keras Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza ya Amr? Engkau mau masuk Islam, tetapi kenapa engkau memegang dengan keras?" Maka Amr bin As mengatakan, "Uridu an ashtari." Aku ingin memberikan syarat. Kalau aku masuk Islam, apakah dosaku diampuni? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat indahnya agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa orang yang masuk Islam seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Gagat dan kita semua istiqamah di atas Islam sampai meninggal. Dan saya berharap kepada kaum muslimin untuk memberikan rasa persaudaraan sama kaum muslimin, silahkan berikan selamat, silahkan berikan hadiah semampunya, secukupnya kepada Bapak Gagat hadirullah taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.